بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك وسميت به نفسك أو أنزلته به في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو ما استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل علم التفسير من علومنا، اللهم سهل لنا أمورنا في طلب العلم، اللهم سهل لنا أمورنا في طلب العلم، اللهم سهل لنا أمورنا في خير كله يا رب العالمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العرش العظيم، يا رب السماوات والأرض ومليكه، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نستغيث بك يا رحمن يا رحيم. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا في طلب العلم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan insyaallah kajian tafsir Al-Isar. Pada kali ini kita sampai, kita akan memulai surat Al-Baqarah ayat 94 sampai 98 insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، مصدقا لما بين يديه وهدى، وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. الله سبحانه وتعالى بالفرمان قل katakanlah. Di sini qul fi'il amr berarti dia fa'ilnya adalah anta satu orang. Qul in kan lakumud dar. Qul khitabnya satu orang, ya, satu orang khitabnya, dan khitabnya di sini siapa? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi Bani Israel. Bani Israel. Katakanlah kepada mereka, qul in kanat lakumud darul akhirah. Katakanlah jika kalian menganggap bahwasanya ad-dar al-akhirah, kampung akhirat, yaitu surga itu khusus untukmu di sisi Allah, yaitu bukan untuk orang lain, maka inginilah kematianmu itu jika kamu memang tergolong orang-orang yang benar. Jika kalian, bukan jika kamu. Walai yatamannauhu abada, dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu. Ya, abada, selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Wallahu alimum bizzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat, dan sungguh kamu akan mendapatkan mereka, ya, sebagai manusia yang paling maruk, loba, rakus pada kehidupan di dunia. Wa minal ladzina asyraku, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi an yu'ammar. Masing-masing mereka itu ingin agar diberi usia sampai 1000 tahun. Padahal usia panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan daripada siksa. Jadi usia itu sendiri tidak akan menyengsarakan dan tidak akan menggembirakan. Usia hanyalah usia, namun ibrahnya adalah apa yang dilakukan di usia itu. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuhnya Jibril, maka ketahuilah Jibril itu telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam qalbumu wahai Muhammad dengan izin Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi, sebagai pembenar apa yaitu kitab-kitab yang sebelumnya. Wahuda, dan menjadi petunjuk. Wabushra lil mu'minin, dan menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwan lillahi wa malaikatih, dan barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, ya, wa rusulih, rasul-rasulnya, wa Jibril wa Mikail, juga menjadi musuh bagi Jibril dan Mikail. Fa innallaha aduwwun lil kafirin, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir. Baik, dimulai dari ayat awal. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, in kanat lakumud darul akhirah, jika saja lakum. Syaf, di sini kita punya fi'il kanat dengan muannasnya kanat lakum, ya kan? Berarti di sini menunjukkan kanat, oh berarti di sini menunjukkan di sini ada isim kana yang pasti dia adalah mu'annas. Nah, sekarang mari kita cari, riset. Manakah yang isim kana di sini? Apakah ad-dar atau apakah al-akhirah atau apakah khalisah? Coba jawab yang mana? Hah? Antum jawab ada. Antum al-akhirah. Antum menjawab gimana? Ad-dar menjawab. Ada yang jawaban lain? Isim bagi kana. Jadi kana di sini kita lihat, oh pakai ta. Oh berarti pasti ta, isimnya mu'anad. Nah sekarang kita mencari isim yang mu'anad di sini. Apakah ad-dar atau al-akhirah atau khalisah? Kenapa enggak ada yang menjawab khalisah? Ayo sebelum bisa tolong minta antum majukan lagi Pak Sultan, tolong Pak Sultan dan teman-teman. Majukan biar kita lebih close up. Khalisah itu antum lihat harokat akhirnya apa? Fathah. Dan kita kalau belajar nahu ya, isim kana itu bukan fathah harokat terakhirnya, melainkan dhammah. Ya. Nah, sekarang pilihan itu cuma ada di mana? Atau melihat setelah itu ada yang dhammah enggak? Ada. Apa aja? Lakumu, ad-daru, amal akhirah. Berarti tiga pilihan. Mau lakumu atau ad-daru atau al-akhirah. Mana yang benar? Asdimah tadi jawabnya al-akhirah, kenapa? Karena zahirnya al-akhirah itu ada tak akhirannya, ya kan? Berarti itu jelas mu'annad. Sahih enggak al-akhirah mu'annad, benar? Nah, tetapi posisi al-akhirah di sini sifat untuk ad-dar. Loh, ini ad-dar enggak ada tak marbutah, itulah kita. Kita misalnya kalau melihat tanpa basirah hanya tahu kaidah oh mu'annad itu harus ada akhirnya tak marbutah. Oh, berarti itu mu'annad pasti. Padahal enggak. Itu kaidah umum, kaidah dasar. Benar, kalau misalnya akhirnya tak marbutah itu normally mu'annad. Tapi ada beberapa kata, misal ad-dar, ya, al-bi'r, sumur, ya, kadang an-nur, ya, kemudian yad, ain, itu semua adalah mu'annad. Tapi tidak memakai tak marbutah akhirannya. Nah, di sini berarti ada beberapa kata yang dia secara zat disifati mu'annath tetapi tidak menunjukkan kemunakannya dengan zohir. Ya, berarti itu perlu hafalan. Seperti dalam, kalau English, jama' itu cukup menghafal S aja. Cukup menghafal kaidah S dengan IS. Misalnya glass menjadi glasses, tulisannya ada IS. Ya. Jadi kalau misalnya Arabic, jama' itu harus pakai hafalan. Ya, karena beragam, tarkib, beragam bentuk bedanya. Ya. Baik, berarti kita sepakat di sini ad-dar al-ad-dar sebagai isim kana. Baik. Sekarang kita yang kita butuh sekarang adalah setelah ini mana khobar kana. Nah, itu dia. Maka di sini kita berebutan di sini khobar kana apa khobar kana apa harokat terakhirnya? Fathah. Coba antum lihat di sini fathah yang mana? Kita punya inda amma khalisah. Ya kan? Amma al-mauta. Amma shodiqina. Sekalian ayat berikutnya aja ya. Enggak, kita doa aja dulu. Indah apa khalisah gitu. Indah ini isim bukan? Zorof ya isim. Jika antum menyebut zorof, oke. Okay. Baik. Sekarang mungkin enggak indallah di sini sebagai khobar kana? Atau enggak mungkin? Kalau khalisah mungkin enggak? Baik, mungkin. Indah Allah mungkin enggak? Mungkin. Lakum mungkin enggak? Mungkin. Khobar yang ditakdimkan. Jadi tiga-tiganya ini mungkin menjadi khobar. Ya. Tapi kalau satu antum pilih, yang lain tidak boleh kena khobarnya. Jadi kalau antum pilih lakum di sini sebagai khobar, antum enggak boleh menjadikan khalisah sebagai khobar. Antum memilih indallah sebagai khobar, antum tidak boleh menjadikan khaliso dan lakum sebagai khobar juga. Nah ini masing-masing ada. Ini hanya dan itu dalam kitab-kitab nahu Qur'ani atau semacam i'rab terhadap Qur'an yang mengulik-ulik tentang ini itu panjang pembahasannya. Ya. Tapi coba kita bilang di sini, baik. Kita bilang lakum sebagai khabar. Nah, gitu. Oke. Okay. Tapi insyaallah sudah jelas dzaraf ya. Kemudian qalisah sebagai hal. Oke. Okay. Itu aja ya. Biar enggak ini. Katakanlah jika lakum milik kalian. Katakanlah jika milik kalianlah adar al-akhirah. Kenapa kita pilih tadi khobar untuk lakum? Kenapa enggak untuk kholisoh? Karena pemaknaannya bisa lebih bagus lagi. Ya, khobar jika ditakdimkan, ya, maka dia menunjukkan al-hasr. Ya enggak? Khobar atau maf'ulun bih jika ditakdimkan, dia menunjukkan hasr. Ya enggak? Dan memang normalnya untuk kana wa akhwatuha khobar ditakdimkan. Lakum ad-darul akhirah. Lakum khobar ditakdimkan. Kalau kita terjemahkan misal, katakanlah jika milik kalianlah negeri akhirat. Ya. Milik kalianlah negeri akhirat. Ada enggak nafas-nafas penekanan bahwasanya seolah-olah negeri akhirat itu benar-benar milik mereka aja tanpa yang lainnya. Ya. Jadi seperti ada al-hasr. Hasr itu artinya pengurungan. Pengurungan yaitu pembatasan sesuatu. Jadi maksudnya katakanlah jika ad-dar al-akhirah itu terbatas milik kalian, gitu ya. Ini khitabnya kum di sini kembali Bani Israil ya. Oke. Tadi kita pilih khabar muqaddam karena sebab itu ya. Ayat ini memuat bantahan atas pengakuan orang-orang Yahudi yang menganggap diri mereka sebagai aulia aibahullah. Dan kepemilikan surga hanya diperuntukkan bagi mereka, bukan golongan yang lain. Sehingga dengan begitu mereka tidak perlu agama baru seperti Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Rasulnya agar bermubahalah sampai mati dengan mereka. Bermubahalah dengan macam ini, cara seperti ini. Karena itu ya, Rasul pun meminta agar mereka coba berharap mati. Tapi kemudian mereka mundur dari mubahalah itu, dari tantangan itu. Dengan demikian nampaklah kebohongan dan skandal kejahatan yang mereka lakukan. Jadi ayat ini berkaitan erat dengan terjadi sebelumnya, yaitu pertama mereka berkata qalu lan tamassana an-naru illa ayyama ma'udah. Enggak bakal megang kita, enggak bakal disentuh neraka kecuali berapa hari doang. Ada ikhtilaf itu kan, ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang sekian, 7 hari. Baik. Juga ada mereka mengklaim wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Nah, mereka berkata, yaitu ahli kitab berkata, enggak bakal masuk surga kecuali kalau misalnya dia Yahudi atau Nasrani. Maksudnya orang Yahudi mengklaim kita masuk surga. Orang Nasrani mengklaim kita masuk surga. Ya. Kemudian juga orang-orang Yahudi berkata, "Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Kami adalah anak-anaknya Allah, the children of God, kata. Wa ahibba'uh. Ya, God's lovers. Kata mereka kayak gitu. Nah, ketika mereka bilang seperti itu ibarat mereka mengklaim bahwasanya surga hanyalah milik mereka. Ya. Qul katakanlah wahai Muhammad, in seandainya jika kanat lakum bagi kalian, milik kalianlah ad-dar al-akhirah. Baik, sekarang kita bahas ad-dar al-akhirah. Yang dimaksud dengan negeri akhirat di sini adalah kenikmatannya dan segala kebaikan yang dipersiapkan oleh Allah Ta'ala untuk para kekasihnya. Baik, sekarang di sini ad-dar itu artinya apa? Rumah. Semua yang disebut tempat tinggal disebut ad-dar. Dan itu mu'annas. Beda dengan bait. Ya, bait itu mudzakkar. Tapi tempat tinggal juga. Sama seperti dar. Disebut dar karena pemiliknya ya duru hawlahu. Yaitu yang ngiter-ngiter di situ. Gitu. Ya. disebut bait karena pemiliknya bermalam di bait. Jadi ada sebab kenapa disebut dar, kenapa disebut bait. Ya. Karena kita tahu ada bata ya itu baitan, yaitu tinggal di malam hari. Maka bait disebut bait karena penghuninya tinggal di situ di malam hari. Kalau dar disebut dar, kenapa? Karena penghuninya yaduru haulahu. Itu ya seliweran di situ aja. Gitu loh. Ya. Kenapa disebut maskan atau sakan? Karena pemiliknya mendapatkan sakinah di situ. Ketenangan tinggal di situ. Ya. Nah, tapi intinya semuanya sama, tempat tinggal. Ya, kalau misalnya ada jin tempat tinggal di comberan, ya itu baitnya. Bermalam, enggak, dia malam-malam keluyuran. Berarti darnya, ya kan? Darul comberan. Ya. Atau maskannya, yaitu tempat mendapatkan sakinah di comberan itu. Ya, kalau ada yang suka comberan berarti ada masalah di dirinya, berarti harus diruqyah itu berarti. Nah, di sini ad-dar al-akhirah. No, ad-dar al-akhirah. Al-akhirah sifat bukan baik, mausufnya ad-dar. Al-akhirah sifat dan sifat itu dalam nahwu tergolong sebagai tabi', ya kan? Pengikut. Yang maksudnya mengikuti mausuf. Dari segi apa? Dari segi tazkir atau ta'nits ya, gender ya, dari segi adat kuantitas, atau juga dari segi apa lagi apa manik nah apa lagi atau habis ada lagi ha enggak ada lagi ha dari segi apa gender udah kuantitas ha nakira-kira dan ma'rifatnya. Tamkir atau ta'rif. Ya. Sekarang, ad-dar al-akhirah. Ad-dar ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Al-akhirah, al-akhirah menjadi ma'rifah. Ad-dar mu'annats atau mudzakkar? Mu'annats. Al-akhirah mu'annats. Ad-dar itu siji, loro, telu, papat, limo, apa berapa? Cuman satuan, mufrad, singular. Maka al-akhirah juga mu'annats singular mu'arraf. Ya, pelajari itu. Taib ad-dar, negeri akhirah yang terakhir. Nah. Kita tahu kalau yang namanya ad-darul akhirah itu imma surga, imma neraka. Nah, sekarang berarti maksudnya apa ini? Ad-darul akhirah bisa surga, bisa neraka. Makanya para ulama mengatakan ini bisa ditakwilkan maksudnya adalah na'imud daril akhirah. Itu mudhofnya dihilangkan karena sudah dipahami maknanya. Mudhofnya apa? Na'im. Ya, atau ni'mah. Kenikmatan negeri akhirat itu surga. Ya. Jadi enggak mencakup neraka. Innallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khalisah murni ya. Khalis itu artinya murni ya. Perempuan namanya murni kalau di Indonesia kan menjadi kalau di Arab kan ya menjadi khalis akhirnya datang juga khalis ya. Nah pas banget ini khalisah khalisatan ya. Khalisatan di sini hal untuk dar al akhirah, yaitu murni surganya murni cuma buat mereka di sisi Allah. Oh ya, paling enak banget. Cuma buat mereka murni khusus untuk kalian. Jadi khalisah itu seperti khosoh dikulakum. Cuma buat kalian. Di mana orang lain itu tidak termasuk dalamnya. Nanti akan ada penjelasan. Ad-darul akhirah ya. Kita udah pernah belajar alif lam yang ahdiyah, jinsiyah, ya kan? Nah, sekarang ad-darul akhirah itu alif lam apa? Al-alnya al. Alif lam apa? Jenis atau? Ah. Sebenarnya cukup dia bilang alif lam ahdiyah zihniyah. Kenapa? Karena enggak ada lagi yang disebut adar al akhir kecuali ya akhirat gitu. Ya. Ketika dibilang wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhir al akhir alif lam di sini udah alif lam yang sudah kita ketahui, alif lam ahdiyah. Itu yang sudah kita ketahui tanpa disebutkan pun secara zihni, secara pikiran, oh sudah tahu bahwa sebenarnya yang dimaksud ya akhirat itu. Bukan al-akhirah berarti baris terakhir atau enggak. Ya. Sudah paham di sini. Ad-daru akhirah indallahi khalisatan min dunilas. Baik, sekarang sudah khalisatan min dunilas, min dunilas. Mari kita masih belajar tentang kayak gini nih. Masih tentang alif lam. Atau sebenarnya duna. Duna ini dia bisa berlaku sebagai dzorob, bisa berlaku sebagai isim biasa. Kalau dia berlaku sebagai dzorob, maka pasti dia dinasobkan. Ya, duna. Ya. Kalau dia berlaku sebagai isim zahir biasa, maka dia seperti isim zahir biasa, maka dia biasanya dimajrurkan dengan harfu jar. Kadang dengan bi, kadang dengan min, ya. Biduni, bidunil idzin misalnya. Kadang dengan min, ini min dunillah. Mi, sebenarnya min dunillah. Kadang ada min dunillah. Baik. Dun di sini kan duna artinya apa? Asli apa yang biasa kita ini? Hah? Selain siwa, selain. Baik, benar. Duna itu selain. Kadang kalau Inggrisnya itu kadang disebut but. But. But itu memang artinya tetapi, tapi kadang-kadang artinya kecuali. Iya. Seperti misalnya bilang, I don't want to lose anything but you. Saya enggak mau kehilangan apapun kecuali kamu. Kalau kamu, saya mau kehilangan kamu. Itu duna, ha? Min dunin nas. Baik, misalnya yang bilang, dunaka. Dunakal qalam ya akhi. Dunaka di sini dia menjadi isim fi'il amr. Artinya apa? Khudhil qalam ya akhi. Dunaka itu artinya khud. Ya. Oke. Okay. Dunaka, duna dengan ka ya, itu artinya khud. Ambillah. Ah, itu namanya isim fi'il amr. Itu masuk ke dalam fi'il amr nanti singkat fi'il amr. Enggak di sini ya, nanti usul fikih. Baik, berarti duni di sini berarti isim majrurun bikasrah biasa. Dan dia mudhaf. Nah, sekarang kita pelajari annas di sini. Annas ada alif lam. Lagi-lagi ada alif lam. Dan kalau memang kita mempelajari tafsir, kita meneliti hal-hal kayak gini, ya. Alif lam ini bukan hal yang remeh. Dengan hal-hal yang kecil inilah yang akan membangun bangunan tafsir. Ya. Kalau tafsir global itu ibarat terjemah ayat. Tapi kalau tafsir tahlili, ya, tahlili namanya. Tahlilan pakai H. Tafsir tahlilan 30 menit tahlilan, 10 menit tafsirnya. Tafsir tahlili ini yaitu mentahlil masalah. Mentahlil maksudnya hilul masalah. Seperti misal Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i rahimahullah punya kitab namanya Al-Mi'tah fi halli al-fadhi matan Abi Suja'. Fi halli, halli itu merombak. Jadi kalau misal istilah anak-anak band mengulik-ulik gitar. Diulik-ulik fret-fretnya, kunci-kuncinya diketahui. Nah, sekarang kita praktek, kita ulik-ulik ini. Alif lam annas. Alif lam kita tahu ada alif lam istighraq, ada alif lam jinsiyah, ada alif lam ahdiyah, terbagi menjadi dua, ahdiyah zihniyah, ahdiyah zikriyah, dan alif lam lain-lainnya. Nah sekarang alif lam ini murajaah lagi supaya antum mentasbit benar-benar ya. Alif lam istighraqiyah itu sebenarnya seperti yang pernah Anda bilang, pengumpulan segala karakter padanya itu istighraqiyah sebenarnya. Seperti yang biasa Anda contohin apa? Hah? Yang biasa Anda contohin yang antum insya Allah gak bakal lupa. Dan mudah-mudahan sampai akhirat mudah-mudahan gak lupa ilmu ini. Hah? You are the man. You are the man, man. Man, you are the man, man. Ya, the di sini anta ar-rajul. Ya rajul, anta ar-rajul. Kamu adalah pria. Maksudnya di sini sifat kepriaan itu terkumpul padamu. Ini istighraq. Maksudnya istighraq itu penenggelaman, penenggelaman segala sifat itu padanya gitu loh. Itu enggak istighraq kayak gitu. Ya. Nah, misal di sini ada Thalib yang luar biasa rajinnya, nggak pernah absen, nggak pernah terlambat, selalu belajar sebelum pengajian. Nah itu gurunya biasanya, bukan talibnya. Selalu belajar sebelum pengajian, masya Allah, nulis terus. Pas pengajian ngomong terus. Nah, pas pengajian dengarkan terus, masya Allah. Ini ada bilang anta yaqi anta al-talib, kamulah, you are the student. Maksudnya segala jenis keterpujian dari student itu ada padamu, masya Allah. Ya, kalau dia tadi. Nah, itu istighraq ya, istighraq. Nah, istighraq itu artinya penenggelaman semuanya gitu loh, di Indonesia ya. Karena ghoriqo yaghraqu itu artinya tenggelam. Misalnya ana ghoriqun fi bahril ulum. I'm drowned in the seas of knowledge. Nah, ya. Ada alif lam. Apalagi tadi yang kedua, jinsiyah. Nah, jinsiyah ini ya bisa dia dari kata singular kemudian ditambahkan alif lam dan dimaksud jenisnya, bisa dengan kata jamak. Ya, misal. Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu ayat Al-Qur'an atau hadis. Oke. Sekarang kita punya dua lafal al-muslimuna. Hah? Al-muslimun yang pertama, alif lamnya alif lam apa? No. Istighraq. The real muslimun ya. Ya, karena pencakupan. Nah, man salimal muslimuna, nah, alif lam muslimun yang kedua jinsiyah. Ini jamak bukan muslimun di sini. Jamak. Nah, itu yang contoh. Sekarang yang contoh mufrad. Apa? Apa contoh mufrad? Singular, singular. Tapi ini maksudkan jenis. Ayyul amali afdal? Jenis amalan apakah, jenis amalan apakah yang afdol, yang lebih baik, yang terbaik ya. Oke. Gitu ya. Dalam ini dalam Al-Qur'an enggak, dalam Al-Qur'an. Hah? Nah, apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa, benar enggak? Ini jin adalah masih khilaf di sini apakah dia mengeluar singular atau ismu jama'. Karena beda lagi ada ismu jama' di antara annas di sini. Ya. Tapi bagaimanapun, ya mufrad bisa, mufrad. Misalnya Anda bilang, Iza ra'aitum al-kafir, fadribhu. Jika kamu melihat orang kafir, al kafir dengan alif lam di sini jenis apa pun yang ini jenis ini kafir. Ya. Ya. Maka fadrib unquh. pukul ini, aku tebas, misal, misal. Yang langsung itu yang dipakai dan sini. Contoh misalnya, man tarakas salata fahuwa kafir. Misal, ada orang bilang, man tarakas salata, pakai okay, bilang, fahuwa kafir. Dan sebelumnya belum pernah diomongin. Maksudnya baru ngomong kayak gini, anda langsung ngomong, man tarakas salata fahuwa kafir. Apa bedanya man taraka as-salata fahuwa kafir dengan man taraka salatan fahuwa kafir? Umumnya salat. Coba di sini alif lam, tadi kan ada alif lam. Jenis salat bukan? Jenis. Jenis berarti mencakup semua ya. Baik, berarti kalau misalnya bilang man taraka as-salata, berarti kalau orang itu masih melakukan satu kali, dua kali sholat, dikafirin gak? Gak dikafirin, karena apa? Karena gak semuanya di ini, semua jenis sholat gak ditinggalin, mungkin masih ada sholat. Tapi kalau misalnya bilang, man taraka sholatan, fahuwa kafir. Mutlak atau umum? Mutlak. Mutlak kalau dihitung satu tok, ya. Mantarokas solatan, barang siapa yang meninggalkan solat satu aja, apapun itu solatnya, bukan bukoyat, fahuwa kafir. Terbeda itu pembukanya nanti. Itu makanya mutlak dan mukoyat kemudian umum dan khusus itu penting. Dan itu dilihat dari juga dari segi alif lamnya ada atau tidak. Ya. Dan itu hanya dipelajari dengan usul fikih. Iya. Atau enggak mungkin dapat kajian tematik mubtada wa khobar. Atau juga gak mungkin dapat kajian tematik ijtihad wa khobar. Makanya harus benar-benar mencari ilmu itu runut. Ya. Kalau misalnya mau benar-benar tahu hal-hal semacam itu. Rahasia-rahasia dalam Al-Quran. Sekarang annas nih, masih dalam annas nih. Masih dalam kata kunci keyword annas. Alif lam dalam annas di sini apa? Tadi kita udah istiwraqiyah, jinsiyah, udah sekarang tinggal ahdiyah ya kan? Ahdiyah zihniyah dan ahdiyah zikriyah. Ahdiyah kenapa disebut ahd? Karena ahd itu seperti ada perjanjian yang sudah lekat. Gitu. Yang itu sudah diketahui. Makanya disebut ma'ahad perjanjian. Ahdullah. Nah, ahd misal. Ahd al-zikri. Ahd al-zikri itu seperti yang sudah pernah bilang. Anak seorang talib ya, seorang talib masuk ke masjid, kemudian saya menatap talib tersebut. Kalau Inggrisnya gimana? A student enters the mosque. I stare at the student. Tadi a student, sekarang the student. A student nakirah, the student ma'rifah, dan the di sini adalah ahdiyah, zikriyah. Kenapa? Karena studentnya sudah dibahas tadinya. Makanya zikr telah disebutkan. Ya. Beda dengan ahdiyah, zihniyah. Enggak usah disebutkan dengan lafal, tapi secara zihin sudah tahu, oh ini yang maksud. Ya. Nah, sekarang annas di sini alif lam. Ada dua kemungkinan, anak kasih langsung jawabannya, karena takutnya memusingkan. Bisa untuk jinsiyah, bisa untuk ahdiyah. Baik zikriyah atau zihniyah, dua-duanya benar. Bisa untuk jinsiyah, bisa untuk ahdiyah. Ini konsentrasi. Konsentrasi baik-baik. Kalau misalnya jinsiyah, antum perhatikan kalimatnya. Makanya kalau bisa antum ketika baca ini itu udah hafal maknanya, jangan cuma oh nanti lewat-lewat enggak hafal. Harus menghafal. Ada rafi artinya apa? Indallah artinya apa? Khalis artinya apa? Min duninas, selain dari menungso. Nah, kalau dibilang alif lam di sini alif lam al jinsiyah, berarti maksudnya bagi kalian negeri akhirat kemenikmatan Baik, kalian surga di sisi Allah itu hanya untuk kalian selain daripada jenis manusia. Itu menunjukkan dari semua manusia cuma mereka tok yang dapat. Yang dapat apa? Surga. Dah, selesai. Yang lain enggak? Mau dari kapan kek? Boy, mereka doang. Paham enggak? Ini paham ini? Ini jadi ada dua terobosan, dua kemungkinan apa terobosan. Yang pertama, kemungkinan alif lam ini alif lam jinsiyah, jenis. Kalau antum pahami, bukan antum pahami. Kalau misalnya kita mengikuti tafsiran alif lam ini alif lam jinsiyah, berarti Yahudi mengeluarkan diri mereka dari seluruh jenis manusia dan mereka mengkhususkan bukan menjadi monyet. Walaupun memang mereka lebih buruk dari itu. Mengeluarkan diri dari kejenisan manusia dan mereka mengalienisasi diri mereka di surga dan selainnya adalah penghuni neraka, gitu loh. Ya. Nah, itu yang kalau misalnya kita ikuti penafsiran alif lam ini untuk jinsia. Kalau alif lam ini yang anda sini untuk ahdiyah sudah terpikirkan atau tersebutkan, baik tersebutkan atau terpikirkan, berarti annas di sini am urida bihi al-khos. Annas itu kan jenis kan umum manusia kan, tapi am urida bihi al-khos, dan khos tersebut maksudnya mahum siapa? Ya muslimin ya, berarti terjemahkannya muslimin. Coba kita lihat terjemahan itu apa? Mana sih ayatnya? Untuk orang lain. Ini malah terjemahannya kayaknya gimana gitu kayaknya. Terjemahannya enggak cocok dengan kajian kita. Mungkin kita harus bikin terjemahan baru nanti. Apa koreksi kontekstual terhadap Al-Qur'an gitu. Ada ya gitu. Bukunya ada itu sekarang. Wallah alam mana yang benar tuh. Yang penting kita ikut aja lah. Ini enggak tahu nih terjemahan ini maunya kemana nih. Yang penting di sini annas kalau antum pahami atau mengikut pemahaman annas di sini untuk ahdiyah, berarti nas di sini am urida bihi al-khos atau umum urida bihi al-khusus, ya. Tadinya lafal zahirnya atau umum lafal atau maknanya adalah khusus yaitu kaum muslimin. Berarti maknanya apa? Akhirat atau surga hanya milik kalian di sisi Allah tanpa muslimin. Paham enggak di sini? Itu penerjemahannya beda itu. Penerjemahannya beda, memahaminya juga beda. Pun intinya sama, yaitu menunjukkan bahwa saya mereka tuh pengen masuk surga sendiri. Intinya gitu. Tetapi penerjemahannya bakal beda. Karena penafsirannya berbeda. Namun dari perbedaan-perbedaan tersebut memang tidak ada perbedaan hukum, intinya sama. Ya, cuma kita di sini belajar untuk mengasah benar syifa Al-Qur'an luar biasanya seperti ini. Ya. Detail ini. Baik, itu udah ajari. Kalau kita tadi kita ulangi dengan sedikit tambahan faedah. Kalau misalnya annas di sini di tafsirkan alif lamnya untuk jinsiyah itu menunjukkan mereka yaitu asub ras, ya, rasisnya mereka yaitu mengalienisasi rasnya dari keumuman seluruh ras manusia dan mereka hanya merekalah yang mendapatkan surga, ya. Nah, itu yang pertama. Kalau misalnya kita terjemahkan alif lam di sini jinsiyah menunjukkan rasisme. Kalau alif lam annas di sini kita tafsirkan menunjukkan ahdiyah, itu menunjukkan pembangkangan mereka. Isian, ya, pembangkangan mereka. Yang ujung-ujungnya sama saja ta'asub juga. Kenapa? Karena pembangkangan mereka terhadap Islam itu udah diceritakan sejarahnya. Yaitu apa? Mereka tadinya nunggu-nunggu Nabi. Taunya dari bangsa Arab. Bukan dari bangsa mereka. ya. Mereka nunggu Nabi loh. Orang mana sih? Bukannya orang yang nunggu Nabi itu baik. Ini baik yang nunggu Nabi. Tapi masalahnya, ini nunggu Nabi mereka mau apa? Mau mengalahkan orang-orang musyrikin loh. Mau mengalahkan orang-orang musyrikin. Supaya tertumpas kesyirikan. Nah, tapi kok antum bilang jelek Yahudi itu dulu? Ya, zahirnya kelihatan bagus. Tetapi hukumannya adalah apa? Mereka itu menunggu Nabi untuk melepas kaum musyrikin, bukan li'i'la'i kalimatillah, melainkan untuk memenangkan ras, untuk menjadi superpower. Sampai sekarang kayak gitu. Sampai sekarang kayak gitu. Makanya Nabi SAW berkata, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu terangkat, maka dialah yang bisa dibilang. Ya. Atau bisa furu' dari itu, barang siapa yang berdakwah untuk menegakkan Al-Quran dan Sunnah, itulah bisa dibilang. Ya. Orang misalnya ngajar bahasa Arab, niatinnya cuma ya bahasa Arab kok, gitu. Bukan bisa dibilang. Tapi orang ngajar bahasa Arab, niatnya juga untuk apa? Supaya orang-orang lebih mengenal Al-Quran dan Sunnah, bisa dibilang. Ya. Boleh gak nerima gaji? Ya boleh, kalau gak boleh mau makan dari mana dia? Boleh gak nerima amplop? Ya boleh. Boleh, emang kenapa? Selama memang niatan nerima duitnya tidak lebih besar atau tidak sepantar dengan niatan dakwahnya. Karena gak apa-apa kita ibtigha' fadlillah dengan itu. Cuma jangan sampai terfitnah dengan hal seperti itu. Kalau bisa cari hal lain. Ya, kalau bisa. Udah ya, Anda sih udah faedahnya udah dapat. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Azhar udah paham, Azhar? Udah paham? Antum udah paham? Ada yang ini, Mas? Udah paham? Udah paham? Insya Allah, beberapa tahun lagi antum lebih paham dari kata antum, insya Allah. Jangan marah, jangan marah. Oke. Okay. Sekarang kita punya fataman nawul mauta. Ada di sini huruf fa. Fa ini namanya fa waqi'ah fi jawab syarh. Yaitu fa yang tersituskan sebagai jawaban untuk syarat. Karena apa? Karena ada harf in syartiyah sebelumnya. Ya kan? Jika kamu gini, maka begini ya. Frame-nya kan seperti itu. Jika in, fa, in, fa, in, fa. Kan? Ya, di ayat lain. Qul in kuntum, in kun in, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni, fa. Ya kan? Dan lain-lain, banyak-banyak. Baik, fa itu berarti waqi'ah fi jawab asyarat. Jadi yang tersituskan sebagai untuk jawaban terhadap in syartnya. Sekarang zahirnya tamanna di sini fi'il apa? Madhi mudhari amr nahi apa? Gimana? Fi'il amr dan khitabnya atau fa'ilnya itu antum. Karena ada waw al-jamaah. Baik. Fi'il amr kalau basicnya usul fikih itu termasuk sifat al-amr. Nah, sekarang ini kan yang menyuruh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil. Apakah ini yang masuk juga dalam hukum taklifi atau enggak? Maksudnya kalau mereka tidak bertamani, tamani artinya apa? Bukan tamini. Tamini, mengimpikan, berangan-angan. Oke. Seandainya ini kan disuruh, maka berangan-anganlah mati. Impian mati, pengenlah mati gitu. Nah kalau misalnya mereka tidak berangan-angan, dapat dosa enggak? Gitu. Nah ini berkaitan lagi sama usul fikih, berat. Ya karena usul fikih itu aslinya usul tafsir juga. Gimana kita bisa menafsirkan tanpa usul fikih? Enggak mungkin. Sampai selama ini enggak mungkin. Jadi tadi ada hukum taklifi. Tahu kan hukum taklifi ada amar, wajib mandub, sunnah, wajib mandub. Ubah makruh haram. Sekarang orang kalau misalnya tidak memenuhi, mematuhi perintah Allah yang wajib, maka dia apa? Terkena dosa kan? Satu dosa. Di sini Allah menyuruh, maka impikanlah kematian. Sekarang kalau orang-orang Yahudi itu enggak mau, saya kita enggak mau mimpikan kematian. Dosa enggak mereka karena tidak memimpikan kematian? Dosa enggak? Kalau antum bilang dosa, salah. Maksudnya dosa karena tidak memimpikan kematian. Kalau antum bilang dosa ya, emang enggak berdosa, dari segi itu enggak berdosa. Dosanya karena pembangkangan, bukan karena tidak melakukan ini. Karena tidak semua fi'il amr tidak berarti amr. Nah, ya. Anda putar-putar dulu biar rasakan juga. Tidak semua fi'il amr itu berarti amr. Ya. Kadang fi'il amr itu bermakna ancaman. Dan kalau yang di sini fi'il amr bermakna tahaddi. Tahaddi itu artinya apa? Nantang. Ya, nantang. Kalau kul itu yang pertama, ayat tadi ayat masih ayat ini, kul fi'il amr bukan. Nah, bedakan sama tamannau di sini. Kul faedahnya fi'il amr ini apa? Hukum taklifi bukan? Jadi taklif jadinya untuk Nabi Muhammad SAW. Berarti wajib gak? Wajib. Kalau dia kan berdosa. Tapi Nabi Muhammad pasti beramal dalam mentabligh. Pasti mentabligh. Ya, itu kebedaannya. Fi'il amr sama-sama fi'il amr. Tapi fungsinya lain. Tamannau fi'il amr juga. Tapi fungsinya bukan untuk amr. Melainkan untuk tahaddi. Yaitu menantang. Nah, tantangan itu enggak mesti bisa dibalas makhluk. Allah menantang, gimana Allah menantang makhluk, gimana mau balas? Enggak bisa. Nah. Seperti misalnya wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina. Apa itu? Fa'tu di surati mimitli. Wad'u wa syuhada'akum in kuntum sadiqin ya. Cuk, ini lihat in kun in kuntum fi raibi mimma nazzala ala abina fa mabaninya sama, abinanya sama, bangunan kalimatnya sama, susunannya in fa in fa in fa in fa in kuntum fi raibi mimma nazzala ala abina, jika kalian itu ragu-ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kami fa, maka ya, berarti dia waqi'ah fi jawab syarat, maka fa tu artinya itu dari kata itu, makanya di surat Al-Ahqaf itu ni di kitab min qabli hadza fa'tu fi'il amr, maka datangkanlah ya fa'tu bi suratin, surat satu surat aja mutlak, satu surat aja di suratin, satu surat baik mimiti yang sepadan dengannya. Yang kedua wa ud'u, serulah syuhada aku, saksi kalian, penguat kalian, nusra min dunillah selain Allah, amin dunillah ya. Dah itu kan, jadi itu dua fi'il amr, itu dan ud'u fi'il amr, tapi fungsinya bukan perintah, melainkan tantangan. Nah, ini yang maksudnya tahaddi. Nah, itu masuk dalam siwat al-amr ya, yang tidak bermaksud amr melainkan bermaksud tahaddi ya. Tapi ini agak memberatkan, enggak apa-apa memberatkan, enggak apa-apa, nikmati saja keberatan ini ya, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa, nanti insyaallah habis ini pulang insyaallah bulu marom lebih. Ini tafsir berat, apalagi yang ada syaitannya itu, wah berat banget. Enggak apa-apa, biar rasain aja. Siapa suruh jadi syaitan kan? Bacaman nawul maut, maka berangan-anganlah kematian. Masih kita masih terkurung dalam keglamoritasan kata tamannau ini. Ya. Kita masih ngomongin tamannau. Kita punya tamanni. Kita punya taruji. Apa bedanya? Dan kalau kita tahu bedanya tamani dan taroji, di situ kita tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini kenapa bukan fataroju atau farju, kenapa fataroju? Ya. Apa bedanya tamani dan taroji? Antum pernah mendengar la'alla laita? Nah, la'alla itu artinya mugo-mugo. Ya, laita artinya ya mugo-mugo juga. Tapi ada perbedaan. La'alla itu moga-moga, ya harapan untuk sesuatu yang possible terjadi dan mudah insya Allah terjadi. Adapun kalau laita itu sesuatu yang impossible, impossible. Posibilitasnya itu aduh jauh banget. Dan walaupun iya mungkin, aduh enggak terjadilah, mustahil lah. Enggak jauh lah. Jadi putus asa. Ya. Ada tamani kan? Tamani itu ibarat berangan-angan tok, ya loh. Jadi enggak usah sampai berharap benar, ya. Tapi berangan-angan tok. Kalau taroji, taroja harapan. Oke, radio roja berarti radio harapan. Ada bis kemarin namanya Harapan Jaya naik ke Jakarta. Kenceng, kencengnya pol-polan. Kenceng pisan. Harapan Jaya berarti Roja Jaya. Nah, harapan ya. Roja. Kalau tamani enggak bisa disebut harapan. Makanya ada amani. Illa amani. Angan-angan tok. Ya. Amanah beda lagi, Pak. Kalau amanah itu dari kata amanah. Nah, itu keamanan, aman. Itu bedanya tamani dengan taroji. Makanya ketika kita berharap pada Allah namanya roja, bukan tamani. Kalau kita bilang tamani berarti udah putus asa duluan dan merasa bahwasannya Allah, nah, aku bilang dengan kami ini, Allah belum nggak mampu dengan itu. Enggak. Kita harus roja dengan Allah Subhanahu wa taala. Berharap benar, berharap. Beda dengan tamani. Ya, itu bedanya. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala mengasih tamannau bukan farju. Tamannau. Oh, berarti tamannau di sini menunjukkan bahwasanya cukup berangan-angan saja. Berandai-andai nah gitu ya. Beda lah orang misalnya orang yang berasa dengan yang berandai-andai. Ya. Pemimpi dan pencita-cita itu beda kan? Pemimpi itu dia berangan tanpa usaha. Ya. Tukang bercita-cita, dia bermimpi dan dia berusaha. Jadi ini apa? Cukup bayangin aja lah. Kalau mati pengen mati gitu. Enggak usah sampai berusaha pengen mati, enggak usah sampai berharap nanti saya akan mati. Enggak usah. Cuman bermimpi aja, mimpikan diri sendiri, saya akan mati entar lagi. Saya mau mati gitu. Nah, itu tak balik apa usul ini nih kena loh ya. Kalau misalnya ini. Dan nanti kalian kita tahu Yahudi itu paling takut mati. Ya. Sehingga Allah tantang mereka, cuman bayangin mati aja lah. Itu enggak mau mereka. Saking apa? Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Nah, itu kuncinya jawabannya. Ini memang enggak ada tanda tanya, Anda enggak bakal lihat tanda tanya di sini. Tapi jawabannya itu ada di ayat 95 dan 96. Ya. Fatamannaw al mauta, maka okay, cukup berangan-anganlah kamu tentang kematian. Nah, itu, Pak. Ya. In kuntum shodiqin, kalau misalnya kamu benar. Ya, kamu kan katanya mau jadi penghuni surga, ya kan? Menguasai surga. Terus enggak bakal keluar apa enggak bakal neraka paling berapa hari toh gitu. Saya coba bayangin kamu mati ya. Nah. Dan setelah Allah tantang Allah nafikan. Dan nafikannya itu dengan abada. Nah, tadi kan. Wa layatamannau abadan. Ya itu dulu. Dan lan ini huruf nasab namanya. Ya. Yang dia merupakan menafikan istiqbal, menafikan masa depan. Ya. Dan juga untuk mentakkid menafikan asma sifat. Yang kalau Inggrisnya itu will never, tidak akan pernah. Walayyatamannauhu, mereka tidak akan berangan-angan tentang hu di sini domir hu kemarin mana? Ada akhirat atau kemana? Ke al maut. Iwalan yatamannau al maut. Mereka enggak bakal berangan-angan kematian. Uslub ini juga tadi kita sebutkan di ayat awal surat Al-Baqarah. In kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin in kuntum shadiqin. Itu persis. Bantahan-bantahan itu pun sama sebenarnya. Uslubnya itu kayak gitu Al-Qur'an. Dan setelah bilang gitu Allah bilang apa? Fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu. Enggak bakal kalian, enggak bakal bisa. Allah nafikan, enggak bakal kalian bisa. Di sini pada iya teman-teman, enggak bakal kalian tuh ini. Ya kan? Ya. Udah itu dulu. Ayat 94 dari kalimat in kanat lakumud daru akhir sampai in kuntum shadiqin itu fi mahalli nasbin sebagai mahkim hikayah, ya kan? Kuat. Ingat? Ya kuat. Katakanlah tanda kutip, ya kan? Nah, makanya kum. Nah, setelah ayat itu, ayat 95, quote-nya udah selesai, baru walayyatamannahu, ini langsung dari perkataan Allah. Statement langsung dari Allah menetapkan bahwa mereka tidak akan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tambahkan setelah lan dengan abada. Ah. Ya udah, kalau udah gitu mau gimana lagi? Abadan. Lima abadan dulu. Abadan itu adalah dzarf yang memberi faedah ta'kid zaman di masa depan. Ya. Ta'kid zaman di masa depan. Abadan itu dzarf yang mentakkid, menguatkan zaman di masa depan, bisa digunakan untuk isbat, bisa digunakan untuk nafi. Kalau digunakan untuk isbat, contoh di surat Al-Jin. Contoh di surat Al-Jin. Fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Itu isbat. Kalau Inggrisnya itu affirmative. Ya. Atau positive sentence. Kalau negative sentence, ya udah ini contohnya. Dari mana taunya? Dari kata lan. Itu kan menunjukkan negatif. Tidak akan pernah mereka ininya selamanya. Ya. Bima qaddamat aydihim. Ba di sini masalah. Ba di sini, ba apa? Menunjukkan isti'anah atau menunjukkan ma'iyah atau menunjukkan lasiqah atau menunjukkan sababiyah. Sababiyah, bagus. Alhamdulillah antum sudah bisa menjawab. Walaupun belum bisa dipastikan benar jawaban antum biasanya, tapi kali ini ana segel benar. Ya. Bima di sini sebenarnya pengen nyalahin cuman karena benar jadi mau gimana lagi? Ana seneng nyalahin. Bima di sini bah sababiyah. Dengan sebab ma di sini sampai ma juga itu ada tiga tafsiran, ya atau dua tafsiran aja minimal. Ada yang bilang ma di sini adalah ma mausulah, isi mausul seperti alladhi, berarti dengan sebab apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka, ya. Atau ma al masdariyah, itu maksudnya bitaqdimi aidihim, itu maksudnya. Yaitu dengan perbuatan tangan-tangan mereka. Intinya sama. Ya. Berarti, sini, perhatikan. Mereka enggak bakal berangan kematian pun selamanya. Dengan sebab apa yang telah mereka lakukan. Dari kezaliman maksudnya. Dengan adanya korinah, wallahu alimun bidzalimin, pasti adanya taqdim aidihim, pasti mereka berbuat zalim dengan tangan-tangan mereka. Tapi masalah di sini, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan aidihim bukan anfusihim, yaitu jiwa diri mereka gitu. Kok tangan mereka? Para ulama itu mentakwil banyak maksudnya. Tapi mungkin yang lebih tepat, yang Allah alam yang lebih sahih bahwasanya yad itu merepresentasikan apa yang ada pada diri manusia dari perbuatan. Ya. Sebanyak amalan terbanyak itu amalan dari tangan. Ya. Mau ngapain pakai tangan? Orang kalau misalnya udah gak punya tangan, gak susah mau ngapain. Dia mau jalan, mau mandi, mandi gak bisa. Tidur susah, dan sebagainya. Kan? Maka ditakbirkan di sini oleh Allah, aidihim. Yaitu mewakilkan semuanya. Semua jasad mereka. Ya, bukan berarti mereka hanya berzalim dengan tangan. Enggak. Semua apapun, dengan apapun. Ya. Nah. Oke. Jadi mereka tidak akan beramalan kematian dengan sebab apa yang telah mereka lakukan dengan tangan mereka. Yang mana itu ada isyarat bahwa mereka tahu mereka akan kemana nantinya. Pertama, mereka tahu simple past tense mereka. Mereka tahu simple future mereka, future tense mereka. Oleh karena itu, present mereka itu apa? Ingin selalu present. Paham gak? Mereka tahu masa lalu mereka itu sudah berbuat zalim. Dan mereka tahu dengan berbuat zalim itu masa depan mereka akan keruh. Tapi mereka memalsukan, oh kita bakal ke surga kok, kita mau gini. Ya? Sehingga karena mereka tahu kezaliman di awal dan keburukan kelak di akhir, mereka ingin kukuh, tetap di present terus. I want to be in the world forever. Hanya mereka dikatakan oleh Allah, ahrasan nasya ala hayat. Ya wadu ahadum lau yu'ammaru alfasalah. Mereka mau 1000 tahun saya pengen di dunia. Makanya mereka tuh cinta banget sama dunia. Takut mati. Kenapa? Tahu kezaliman mereka dan nenek moyang mereka. Dan tahu kelak mereka akan kemana. Makanya mereka pengen forever ada di dunia ini. Ya. Begitu. Jadi ini ayat apa? Ini ayat yang benar-benar memetakan seperti apa Yahudi itu. Ya. Dan ini membongkar benar-benar Yahudi itu. Oke, okay. Wallahu alimun bidzalimin. Itu gampang, wallahu alimun bidzalimin, wawunya wawu istilaf, ya. Tapi tentu di sini wallahu alimun bidzalimin tidak sia-sia Allah menyebutkan, melainkan wallahu alimun bidzalimin menunjukkan qarinah, indikasi yang bertepatan dengan hal-hal sebelumnya, yaitu diantaranya mereka berbuat dengan tangan-tangan mereka ia dari kezaliman dan Allah Maha mengetahui sehingga nanti akan menghisab setiap kezaliman mereka. Baik, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Wow, di sini ada yang bilang wow isinaf, ada yang bilang wow al-qasam, dan al-muqsam bihinya dihapus. Wallahi la tajidanna. Ada yang bilang juga wow di sini wow istinaf. Ya, ada yang bilang begitu. Lam di sini lam al-jawab lil qasam namanya. Lam al-jawab lil qasam. Dan ada yang mengatakan bahwa lam di sini adalah lam ta'kid. Tapi bagaimanapun lam al-jawab bil qasam bahwasanya lam jawab bil qasam itu juga untuk mentakdir. Jadi penguatan adanya lam jawab bil qasam penguatan satu, ya kan? Kemudian adanya nun ta'kid yang mutaqqal yang berat yaitu nun tasdid ini. Tajidanna la tasdid ini takkid, penguatan. Ada dua penguatan. Sehingga ketika kita tuh ya, kalau misalnya paham Al-Quran, paham bahasa Arab, paham nahu, paham usul fikihnya, kita baca wala tajid dan nahum itu langsung telinga kita membesar. Ya. Allah SWT menguatkan, berarti ada yang penting. Hum di sini, siapa? Bani Israel. Di sini tajidannahum, tajidanna asal katanya dari wajada yajidu, artinya menemukan, find, menemukan, ya kan? Menemukan itu wajada yajidu dalam bahasa Arab kadang hanya memerlukan satu objek, kadang bisa memerlukan dua objek. Paham? Kadang satu objek, kadang dua objek. Ya, misalnya wajadtu zaujati fil bahar. Saya telah menemukan istri saya di laut. Ini maf'ulun bihnya satu doang, istri saya, bukan istri dan saya, bukan istri saya. Karena istri itu mudhaf, saya itu mudhaf ilaih. Fil bahar berarti dzarf makan, di laut. Nah. Kemudian Nabi bilang, wajadtuka mutakasilan. Saya menemukan kamu orang yang bermalas-malasan. Ka di sini maf'ulun bih awal, mutakasilan di sini maf'ulun bih tsani. Walaupun bisa mutakasilan ini sebagai hal untuk maf'ulun bih. Ah, paham. Di sini lihat frame-nya, dan kamu dan pasti kamu temukan mereka ahrasan nas. So, ya, maftuh, fathah, nasab itu bisa dua i'rab di situ. Bisa sebagai maf'ulun bih tsani dari kata wajada yajidu, ya. Bisa sebagai hal untuk boom. Ya. Dua-duanya sahih. Dan itu terbukti secara real, kamu pasti akan menemukan mereka itu yang paling hirs. Hirs itu apa? Zadakallahu ilman wa hirsan. Semoga Allah menambahkan padamu ilmu dan hirs. Hirs itu hasrat. Hasrat, keinginan. Ya, zadakallahu hirsan wa la ta'ud, kata Nabi SAW ketika melihat seorang sahabat selesai sholat dengan takbir masuk di ya terburu lah pokoknya. Tapi sah sholatnya. Hirs itu hirs. Ya. Seseorang misalnya datang sob awal masjid, hirs. Ya. Udah penuh sob awalnya. Pada dulu udah penuh. Sebelum kubat dia diri di depan. Ya. Sendirian gitu. Hirs itu. Kan kalau diri kan jadi lebih enak rapat. Ya. Orang udah pada sholat. Batong langsung nyibok-nyibok sob-sob. Padahal lagi pada sholat. Bukan hirs itu. Majnun. Nah, kamu menemukan mereka paling hirs, manusia yang paling hirs ala hayatin, atas kehidupan. Nah, hayat kehidupan, nur hayati artinya cahaya kehidupanku, cahaya hidup. Hayat, ya, makanya al insan hayawanun natif. Azhar adalah hewan yang berbicara. Nah, itu kenapa? Karena dia hewan. Nah, hewan berarti urip gitu loh. Nah, iya urip. Jadi hewan itu artinya dari hayawan. Hewan itu bahasa English, bahasa English, bahasa Jawa. Dari kata hewan, iya. Artinya urip, hidup, hayat. Ya. Nah, sekarang bacanya hayat, ya, bukan hayawan. Bukan jamak, enggak di jamak hayawan, hayat. Ala hayat. Hayat kehidupan. Sekarang dia ma'rifatun nakirah. Ma'rifatun nakirah. Hah? Nakirah. Menunjukkan mutlak, bukan? Mutlak berarti tidak dibasi dengan karakter tertentu hayatnya. Yang menunjukkan sing penting urip, mau miskin, mau kaya, ya sugih, mau melarat, sing penting urip. Ya ngerti? Jadi mutlak, yang penting urip lah. Yang penting saya pengen hidup di dunia, jangan kemana-mana. Gak mau saya kemana-mana, saya gak mau mati. Ya? Nah, di sini dari pemahaman terhadap mutlak dan ma'ruf. Mutlak dan umum, muqayyad dan khusus, itu mempengaruhi besar terhadap pendalaman ayat. Ini hayat, apa sih bedanya alif lam doang sama enggak? Loh, justru di sini dengan adanya alif lam dengan enggak di sini yang membedakan pemahamannya. Ala hayatin, maksudnya ala ayy hayatin, ala ayy launin minal hayat, mau warna apapun hidup, yang penting saya hidup. Mau nyolong kek, mau korupsi kek, yang penting. Nah, makanya orang yang penting hidup, yang penting saya hidup, itu biasanya orang-orang itu curang mesti. Seperti Bani Israel, gak merhatiin agama mesti. Mesti itu. Dan itu keadaan mayoritas orang zaman sekarang. Mungkin saudara-saudara kita, atau mungkin kita sendiri, bodoh amat, ya, mau harta kayak gimana kek, yang penting saya bisa hidup. Yang penting saya hidupin anak-anak keluarga. Ini bukan masalah itunya. Ya, makanya panjangnya umur, ya, tapi nggak berkah. Nah, alhamdulillah, itu orang Yahudi. Panjang umur makin membangkang. Yang penting hidup, mau membangkang kayak membangkang ada mereka. Dalil ahrasan nasi ala hayat. Yang penting saya hidup daripada mereka udah mati deh. Mending saya. Bahlul banget ya. Wa minal ladina asyraku, dari orang-orang yang berbuat syirik. Ya, maksudnya minal ladina asyraku ini orang-orang Quraisy ketika itu, ya. Dan mereka itu sama orang Quraisy itu bermusuhan loh. Tapi kadang ada temenan joinan antara kabilah ini dengan kabilah ini. Tapi intinya Yahudi datang ke sana tuh pengen ngancurin orang musyrikin Quraisy. Sekarang nih orang musyrikin Quraisy, mereka itu kan jahil tentu, ya kita juga sebenarnya jahil juga, belum banyak ilmu ya. Mereka itu kan ya nyembah patung, yang nggak ngerti akhirat gitu. Mau dapat kitab dari mana? Nah, patung-patungnya nggak nulis apa-apa, nggak dapat petunjuk apa-apa. Tapi beda dengan orang Yahudi, mereka golongan terpelajar, punya kitab, ya. Mereka golongan terpelajar, ya, terdidik. Dan ada, makanya disebut ahli kitab. Musyrikin disebut musyrikin. Gitu. Beda kan? Itu ada sedikit sedikit kemuliaan gitu. Tapi bukan kemuliaan juga. Karena justru itu yang menjadi hujat. Kamu punya kitab kok enggak diamalin. Gitu kan? Nah, ini ahli kitab yang Yahudi. Ada petunjuk nanti di akhirat begini, begini, begini, begini. Gitu kan? Nah, orang yang musyrikin enggak tahu apa-apa. Nah, dengan adanya wa minal ladzina asyraku itu semakin mencelupkan Bani Israel ke perbedaan. Kenapa? Kamu itu Bani Israel udah punya kitab, tapi lebih berhasrat pada hidup dunia yang tidak seberapa dibandingkan orang musyrik. Paham di sini? Orang musyrik nggak punya petunjuk tentang akhirat. Ya mereka pantas nih urip di dunia, pengen urip terus sih pantas, pengen hidup terus pantas, karena mereka nggak punya clue, nggak punya kata kunci buat nanti di akhirat. Lah ini orang yang punya kitab kok masih-masihan. Malah justru lebih parah. Pengen di dunia terus lebih parah daripada orang yang gak punya petunjuk. Ini menunjukkan orang yang berilmu tapi tingkahnya lebih buruk daripada orang yang tidak punya berilmu, ya bisa lebih buruk orang yang berilmu gitu. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Ya waddu artinya apa ya waduh? Berharap. Ya, senang. Makanya tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah oleh kalian al baik al-walud, al-wadud atau al-wadud, al-walud, dua-duanya. Yang sangat penyayang ya dan yang sangat melahirkan. Yang banyak anak. Lo tahu dari mana banyak anak? Lihat keluarganya. Pokoknya keluarganya kakeknya cuma punya anak ibunya doang. Nah, mbahnya juga punya anak bapaknya doang. Terus ibu dan anak itu kawin, ibu dan suami istri itu kawin, ternyata punya anak cuma dua tok. Wah ini kayaknya sepi nih kalau bisa saya nikah sama anaknya. Ya. Terus ada keluarga lain, wah ini anak kuat ini, Masya Allah. 15 bersaudara. Ada itu, teman anda ada. Berapa istrinya? Tiga. Enggak, dua. Tetap aja subur dua. Satu dibagikan 8 sama 7. Udah. Luar biasa. Belum yang kegugurannya berapa. Itu modal biasa. Nah, itu menurut, wah ini nih, kayak gini nih, bakal banyak ini nanti. Nah ini, pilih yang ini. Percuma kalau udah pilih itu, terus ikuti kegiatan KB. Ya sama aja bohong. Nah, itu. Al-Walud. Al-Walud dilihat dari ininya. Dia penyayangnya seberapa. Gitu kan. Ya, jangan lihat langsung, tapi cari tahu dari infotainment. Ya. Nah ini kalau misalnya orang nggak tahu masa, eh kan belum tentu juga kalau misalnya lihat lihat jumlah anggota keluarga siapa tuh dia ternyata paling ini paling walau alam paling mencalonkan ini misalnya paling paling dikit lah nanti kadarnya ini nggak tahu juga kita kan. Udah gitu kok antum masih bersikeras nggak melihat dari segi itunya, ya udah nikahin janda yang beranak lima, ya udah itu udah subur itu udah terbukti, udah nikahin janda. Iya, cakep. Iya, ya waduh, mereka seneng. Seorang dari mereka, maksudnya siapapun dari mereka itu, setiap individu mereka, tuh ini takkid dari Allah ya, takkid dari Allah secara tafsir, secara terperinci tiap-tiap individu mereka. Lau yu'ammar, lau seandainya, sebutkan lau di sini, yaitu menunjukkan tidak mungkin. Yu'ammar, diberi umur. Seandainya mereka di seandainya orang tersebut Yahudi tersebut diberi umur alfasanah ya 1000 tahun. Oh, masya Allah 1000 tahun ya kurang 50 jadi itu lebih luas. 1000 tahun ya. Nah, ini alfa sana apa mansub kana dzarf 1000 tahun wa ma huwa bi muzahzihi min al adzab ammar. Ini langsung aja ini zahzahat artinya menjauhkan ibaat ya. Dan perpanjangan umur 1000 tahun itu tidak akan menjauhkan dia dari neraka dari azab. Maksudnya gini, nanti mau manjangin umur, sebenarnya bukan umur, ibroh dari dunia ini bukan panjang umur. Orang di ulang tahun kan, panjang umurnya serta mulia. Panjang umur juga mulia. Ngapain doain panjang umur, umur udah terbatas, malah makin pendek umur mas. Kalau kita perhatikan. Gimana mau panjang umur? Makin pendek umurnya. Ya. Tapi panjang umur yang sahih adalah yang kita harapkan adalah yang minta panjang umur serta mulia amalannya. Ya gitu ya, serta mulia amalannya. Bahkan kita gak boleh minta diperpendek umur, kita gak boleh. Maksudnya mempercepat kematian gak boleh. Ya. Jikapun misalnya memang dalam kondisi yang sepertinya baiknya kita mengharap kematian, maka katakan kepada Allah, jika kematian itu lebih baik bagiku, maka matikanlah. Jika tidak, maka hidupkanlah dalam kebaikan. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, ini basirum bima ya'malun pasti ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya, yaitu apa yang mereka lakukan di hayat itu. Allah Maha tahu. Qul, katakanlah, makana barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril. Baik, ini ayat 98 insyaallah akan kita bahas pada pekan depan lagi ya. Pada pekan depan lagi insyaallah ya. Akan kita bahas pada pekan depan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis untuk majlis tafsir al-Isra. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك